Bang, abang jangan di rumah bayang apa? Nyari duit kemana kek? Kepet lu. Lah, orang suaranya bang, mati ya? Mimik gede sama gua apa? Takut ngeliat gigi abang. Ya, hilang ngatain gigi gua. Atau itu, sama saya hidup sama abang kagak hidup itu. Ngapa sih lu? Atau saya kesel banget sama abang. Eh, laki mah biar jelek jangan dikeselin, kekepin. Ah, bosen ngekepin abang mulu tiap hari. Untung punya laki gue lo. Kalau nggak punya laki gue, nggak makan kembang durian lo. Lo tiba kembang durian pakai segala untung. Eh, kembang durian yang paling enak setahun sekali. Gue kemarin makan kembang durian 3 hari lo. Enak bang. Berak-berak. Ih, dorok dia mau ngomongnya. Segala begituan disini. Ngapa sih orang rumah tangga itu nggak boleh pantangin baru keluar udah ribut. Ah, kagak ribut, cuman kesel doang sama abang di rumah aja. Kan saya pengen make ini, pengen make itu. Berarti bang, teh pengen make ribut. Ayo pengen kayak orang-orang bang, dibeliin cincin, dibeliin gelang, pengen make bedak yang mahal, buru-buru. Belajar otak gunain. Pengen putih mah jangan bedak, kapur tempelin. Nah, bekal apa punya laki? Yang penting kan putih. Buset deh. Emang apa? Ngapa sih? Ini nonton bola ya? Astagfirullahaladzim. Orang kampung apa namanya nih? Ini namanya kampung bedahan bang. Yang dibedah kali ya? Lihat aja ini orang nonton lenong, masya Allah. Iya pada resep banget. Cintanya sama lenong sama kesenian Betawi, lihat aja tuh. Iya pada resep banget. Duduk satu, duduk semua. Saking cinta. Iya. Nontonnya mah cepet senang, nanggapnya ogah. Mengapa itu bang? Hah? Mengapa itu? Mahal katanya. Kagak bayar, manggil malih mah. Kagak, gak usah bayar, emang yang datang pala doang. Bener, kagak bayar, manggil malih mah. Tuh, tandanya cinta sama kesenian sendiri. Iya, iya kan? Kesenian Betawi ya bang ya. Gitu dong harusnya mah. Tuh, lihat yang nonton yang duduk mah duduk, yang diri mah separo. Saking cintanya sama kesenian kita. Iya. Nih, bang. Ngomong-ngomong yang namanya punya bini, punya laki, nggak boleh suka minta ribut bercerai, pantangan. Ada pepatah mengatakan nggak bercerai mati, bercerai hidup. Nggak bercerai hidup, bercerai rezeki. Biar jelek, laki sendiri adepin selagi dia mau. Atuh kawin sama abang begini-gini baik seumur-umur. Kagak pernah ngerasain senang pisan. Kurang apa kawin sama gua selama lu kawin sama gua, abang punya rumah? Kagak. Makanya. Rumah dari mana kok nyari gua kagak? Deh. Orang mah tuh kayak orang-orang bang, usaha. Dia punya bisa punya rumah, punya mobil. Dibang pengen punya mobil ribut. Abang mah usahanya cuman becak lagi. Sebetulnya gue juga udah enak banget tarik becak. Tapi kata orang-orang, jadi tukang becak turunan senak. Tapi tanjakan setengah mampus. Ya bogoh. Mana napas gue abis. Emang udah bengek abang udah tua. Bengek orangnya tapi ulegannya. Ulegan sebut-sebut lagi. Nih dikit lagi nih. Pasar rame. Iya ngapa bang? Duren pada gede. Lu sekali-sekali usaha. Kemana kek usaha apa kek orang hidup mah. Gantian. Ih. Laki tuh kerja sama bini. Usaha-usaha baik. Modalin kagak gini. Emang durennya kagak kudu dibeli? Ke pasar aja. Ngapain? Nongkrong sama tukang duren. Terus? Ya udah nongkrong mau ngapain kek? Emang abang mau? Ngapain? Punya bini abang nongkrong-nongkrong di pasar. Nongkrong ya berbuatan baik, bukan buat kagak baik. Lo mau baik apa gimana orang nongkrong di pasar? Eh ngomong-ngomong lo kawin sama gue 2 tahun? Berapa tahun ya? Ada kali 20 tahun mah ya. 20 tahun ya? Iya. Belum punya anak kita ya? Belum, makanya bang, bagaimana kek? Gimana ya? Adopsi dah. Apa, lu ngeteng aja apa kali? Enak banget. Emang abang majir? Ngeteng, emang jambu. Saya disuruh ngeteng. Jangan, tunggu aja waktunya emang bulan kita punya anak. Segini bulan punya anak, susahnya minta ampun. Kali-kali bang, kalau punya anak mah. Gua punya temen narik beca, temen gua budeg. Emang samanya sama abang. Gua telot. itu penumpang bagian gue jangan diambil. Eh dia tarik. Ah ilah, gue mau marahin emang temen. Jadi berebut mulu ya bang. Lewat ini ada penumpang tuh ke Pasar Minggu. Eh dia ke Depok dia tarik. Kesian amat ya. Gue mau marahin emang nasib gue sama. Jangan bang, kesianan biar gitu-gitu kan teman abang juga. Nih gini hari kemana tuh belum juga datang nih. Lah, gue abang. Gue beli bensin apa kali ya? Beli bensin, lo kan beca pakai bensin. Eh beca mah gak ada bensinnya. Lah kagak, gimana sih bang? Tuh anak budek mah budek tapi jujur mah jujur. Iya emang orang budek emang jujur. Lot, kemarin duit gue 10 ribu lo baru ganti. Eh numpang makan di rumah kita. Oh iya ya. Dia mah bukan sekali doang bang numpang makan. Itu si Bolot makanya budek lo gak tahu sejarahnya tuh. Mengapa emang? Lagi masa kecil naik kuda jatuh. Oh. Palanya keinjak kebo budek jadinya. Abang bagaimana sih naik kuda keinjak kebo? Pertama kuda apa kebo? Lah kuda. Ya lu yang budek kalau gitu mah. Ah. Si naik. Bolot lagi masih kecil naik kebo. Ketiban kuda. Jadi kuda sama kebo kemana itu arisannya ya? Lah bagaimana sih bang? Ih. Kalau nanti dia kemari. Lu jangan pakai segen-segen timbalin dia. Ngapain? Ya gue mah udah gak aneh sama dia. Lah entah saya bagaimana nimpalin, saya kagak bisa nimpalin dia mah. Buset, itu Batman itu. Baru nyampe. Panjang umur sebut-sebut itu dia baru datang. Wah kelaguannya ada kentut. Tuh tiba ngerokoknya tangan kiting. Samperin apa bang sono? Saya mumpung nyamperin. Kelaguan lo tibang beca sombong amat lo. Orang-orang yang punya motor tiga juga gak belagu. Ngapa? Tuh lihat me bang, songong banget bang. Ngambil mie di selanggangan bini gua lo. Allah. Lu ya diem aja. Lah kirain mau ngapain di kolong-kolong. Tes, tes. Bang-bang hidupin bang. Lah udah hidup. Hey. Tes, tes. Udah. Baterainya kali. Baterainya apaan, Pak? Tes, tes, tes. Oh, deh, hidupin lah. Halo, udah setan. Eh, gila gua aja mati. Udah. Ini bukan mic. Ketemu temennya dia. Dari siang itu manggilin baik. Bagus temennya begitu, Lot. Seimbang. Nih. Nih. Ngapa? Nih. Ngapa? Nih. Si Bulat tuh bener-bener budek ya. Udah nyaut gua. Nyaut dong panggil mah. Itu barusan. Ngapain lo? Duduk. Hah? Ini ngobrol bini gua. Lu ngapain lo? Duduk. Itu lu berdua-dua. Ngobrol. Ngapain? Duduk! Jangan marah-marah baik bang, nanya yang bener apa? Nanyanya berkali-kali kan nyesek gua. Sianan pen orang marah-marahin baik ah. Udah gede anak lo. Emang kita, kan kita belum punya anak. Itu kayak baru baik kita ketemu ya, gue tiap hari. Gimana sih tuh orang? Pada waktu tadi gue ketemu, dia gak tahu gue kawin sama lo. Tiap hari ketemu. Bini gua bukan anak. Yang nomor berapa? Ya nomor berapa emang atu-atunya bini yang pertama Lot. Yang orang Cikarang ini dia bini gua. Pembarep kali. Ilah. Bontot. Emang ini satu-satunya bini gua. Bontot. Bini. Lu tanyanya lu budek apa? Tawa gue kepret lo. Emang enak diseksa. Ini bukan anak lo. Bini. Ya tau lah. Gue sih belum punya. Lah gue sih gak nanyain lo. Mau punya kayak mau kagak bodoh. Bini ini yang orang Cikarang. Yang waktu gue narik beca di Ciputat. Nah dapat ini nih. Lagi dagang kopi. Ya dia ini dia. Tahu gue jodoh kali belum nanya. Ya ilaha illallah. Ini kemana arahnya ngomong ya? Sabar bang, sabar. Belah sini lo, belah sini lo. Salah kuping kali gue nih. Pindah situ. Apa? Pindah. Sini pindah. Ini pindah tuh. Apa? Pindah. Pindah sini. Bang, nanya yang bener bang. Bang Bolot udah ngopi belum? Belum. Tuh kan, gue saya mah akur. Sini lo. Udah makan. Belum. Sini. Ngapa sih bang? Ini budak ada yang lompat begini ya? Abang sih nanya baru marah-marah baik atuh. Yang dulu gue bilang, Lot, gue punya bini orang Cikarang. Dagang kopinya di Ciputat. Ini dia nih. Emang begitu dibawa juga udah diseduhin tinggal minum. Gua disuruh keluar. Emang enak. Masih panas banget dong. Tai. Sabar bang, sabar. Lah ini mah Arjuna juga hilang sabarnya. Lah sama bini gua denger sama gua pindah lagi. Susah banget. Saya kagak marah-marah. Susah banget ngajarin ngomongnya. Iya emang. Lu yang gua pinggul rapet. Kita bilangin bener-bener. Nah itu mas saya nyautin. Nanyanya lemah lembut, pelan-pelan, pelan-pelan. Tumben lu gak narik sekarang. Lu gak narik? Dandanan mau kemana nih? Kita ajak ngomong nyawa kesono. Lu ajakin ngomong gua? Dari tadi Lot. Ini tumben lu keren amat ini. Gak narik. Jawa. Lu mau kemana? Ya namanya juga anak muda nih. Wah ilah Allah Muhammad Rasulullah. Dari mana mudanya itu dia? 15 lagi. Oh muda. Sisanya 15. Kirain umur 15. Ini lu. Udah telat Lot. Iya ini yang gue bilang orang Cikarang. Dagang kopi di Ciputat. Lot, gue sekarang udah punya bini orang Cikarang. Ini dia. Ini. Da, iya ini. Emang abang punya bini lagi kali? Kemarin. Tuh kan. Ngapa itu ngomong pakai monyong-monyong? Apaan sih lu? Lah kumaha lah. Oh bukan dia ngaku, sih. Ngaku, ngaku, ngaku. Si Bolot salah ngom. Lu macem-macem lu. Itu? Ngapa itu pakai monyong-monyong sama dia? Si Bolot emang suka bercanda. Bercanda, bercanda, dia mah jujur bang. Zaman sekarang masih pakai kain aja. Ya. Emang kagak dibeliin baju bang sama dia? Kemarin lepis. Agak, yang mana? Lagi lebaran bikin lepis. Mana? Bekas saya mah kagak. Dua. Emang abang punya bini lagi bener gak? Pulang lu, pulang lu. Ada yang diomongin lu. Boro-boro lepis karena sempak gak kuat beli lebaran gua. Lepis itu, dari mana lu setan? Eh beli yang mana itu, beli yang mana? Saya mah kagak dibeliin apa-apa bang. Beras juga kagak dibeliin. Pan lu beli lepis dua, pan gue yang nganter li. Tuh kan bener. Abang bohong. Punya bini lagi biar gimana juga. Mukanya lepis tolong. Daun pisang ditekuk. Ya ilah si Bolot. Lah lepis kayak pisang. Udah ngaku bae bang. Orang suka bumi. Tuh kan. Nah, makanya bang, gak usah ngebohong. Kemarin. Hahaha, lu. Beli handphone atau. Oh, bakalan bakal yang muda. Bagus banget di rumah mau. Lama-lama lu bak ampak nih. Mengapa? Handphone mana? Kagak, boro-boro handphone. Ya, kemarin. Mereknya bagus banget. Apaan? Merek Nokia. Kurang ledek lu. Ya lo kan emang ada yang mereknya gituan. Gue baca. Bukannya gituan. Gue bingung nyebutnya. Bukan. Ngata lagi. Jadi kopi, Bolot sukanya pahit. Kopi sana jadi kopi. Pahit, pahit, bener pahit. Jangan pakai gula. Awas. Jangan pakai gula, apain kentut. Nah iya, biar kental. Kentut bagaimana kentalnya, Lot? Kentut. Ada bendera. Lah kentut mah gak ada capnya Lot. Di mana kentut ada capnya? Kentut. Tuh. Jadi ditinggal mati. kentut. Lah bolongin dua biar ngocor. Si bolot mah parah amat ya. Lah kentut dibolongin. Susu kan kentut. Kentut. Dari tadi. Kentut dibolongin. Ini ngomong-ngomong kamu ngapelin. Hah? Hah? Ini kopi ya perahu lewat lot. Lo minum kopi ke tangga gue begitu-gitu amat. Cap ketel. Cap teko. Yang dari Bogor. Panci. Ketel mata lo. Abang mau ngopi kagak? Enggak. Ih, saya mah bukan nanya abang. Nanya laki saya. Ini kan rumah gua, Lot. Lo gue mau ngopi, gue mah kagak kan urusan gua. Oh, itu orang ya. Teh aja kayak air putih kayak bak mari gih. Air putih? Badan. Dia mau susu kopi dia mah. Atau apa? Ya, tetein kek. Yang ada celubannya gitu? Iya. Bukannya teteh. Di teh, teh, teh. Bener tetein ya? Ini ngomong-ngomong kamu ngapain nih? Ini namanya bedahan perigi kalau gak salah, bener bang? Bedahan. Ini kampung apa? Bedahan. Loh, ngapain badan? Mbak Montan mong. Mbak Tepen mah. Lihat giginya kayak gigi gua lagi. Di mana aja ada? Hah? Di mana aja ada? Oh, penggemar lo. Iya ada. Apa? Eh, segala minta mic. Duit. Lu giliran duit budeg. Mic. Mic. Mic. Mintanya duit. Minta mic. Ini ngomong-ngomong di rumah aja lo. Ya, sebetulnya gue menungguin lo. Lu enggak beca. Panas begini dah. Baru pulang kali ya? Enggak kemana-mana gue. Pas banget gue sampai lu baru pulang. Pulang dari mana? Emang dari tadi di sini. Beneran kali ya? Ya gue beneran apaan? Emang enggak kemana-mana. Bini gue lagi ngomel. Berapa hari lu di sana? Lah di mana? Emang di rumah dari malam ada di rumah. Minggu. Bolot. Orang kata enggak kemana-mana. Gue sih enggak kemana-mana lih. Berarti sama gua. Nah, dari lebaran aja. Enggak pergi-pergi? Dari lebaran. Narik? Enggak kemana-mana. Maksudnya banyak duit? Duit banyak? Kan baru berapa hari lebaran? Kurang lebih 2 minggu. Wah, lebih. 2 minggu? Wah, 2 minggu juga ada. Ya, iyalah. Mata lu soek. Ngomong lu sama ngomong kaset kusut. Tapi biar gua mali... Namanya bulan puasa biar gue gak narik juga, gue mah lumayan dah. Urusan pakaian mah, gue mah biar gak narik ke lebaran belum pernah telanjang. Beuh, berarti punya celengan dong lo. Punya celengan. Celengan dari mana kagak? Ya tadi itu gak telanjang. Bukan telanjang mah gue malu. Telanjang aja berasal agak anjing. Gue lagi bingung lo nih, bini gue lagi bunting. Segini susahnya bini pakai bunting. Padahal tuh kerjaan iseng-iseng, Lot. Kemarin lu ngomong bini lu bunting jadi. Lu kalau mau ngomong ulangan mulu sih, Lot. Apaan barusan gua ngomong? Nanti apa hari lu ngomong? Ini barusan. Bunting baru 4 bulan. Bini gua ngomong, bang, saya bunting baru 4 bulan. 4 bulan? Iya, bini gua bunting. Gue mah waktu itu tuh gue mah emak gue bunting mukanya 40 berapa lah banyak amat. Lah bunting siapa? Emang buntingnya bulan ya? Lah baru 4 bulan Lot. 4 bulan belum 5 lah bulan mah gak ada yang 4 atau 1. Lah ilah gue ngetimpalin tamu gue timah isi lah. Sekarang gue tanya Lih, bini lu bunting? Iya. Itu enggak. Udah lama juga ya buntingnya. Lama. Berapa bulan nyanya lo? Ah, berapa orok? Di mana bunting pakai orok sih lo? Di mana ada yang bunting bulan? Mali, bini lu bunting, iya. Berapa bulan? Ah, berapa orok? Ya lo kan bunting, iya ya berapa orok? Ini salah lu apa gue sih bego? Pengen cepet bunting mau gampang, anu pengap lagi kalau bininya punya bini nggak bunting tuh gampang obatnya. Apaan? Hari Jumat Kliwon cari kecebong. Kecebong yang palanya gede buntutnya kecil? Iya. Bilangin temen-temen lo kalau yang pengen punya anak. Cebong tuh diapain? Cebong kalau hari Jumat telen tiga. Jumat Kliwon cuman. Hanya Jumat Kliwon? Iya. Cari tiga biji cebong, terus ditelen. Telen. Terus udah begitu? Tiga bulan juga. Bunting? Ya di kodok. Kecebong. Jangan tawa lu. Lebih nih gue bunting keluarnya kecebong. Entah keluar aja. Bini gue bukan. Oh, korok. Nih. Lu mau makan dulu? Boleh. Doyan itu enggak lu? Masa pisang batu dimakan? Anak kembung. Kalau doyan ntar bini gue ambil. Digoreng. Ya pokoknya kalau emang lu mau bini gue ambil. Goreng, bumbuin, asam garamin. Itu mah ikan kembung. Lah, anak kembung. Iya, digoreng. Digoreng dari pasar? Iya. Itu mah ikan kembung. Gue juga doyan, ini mah anak kembung. Doyan anak kembung. Anak kembung yang mana sih lo? Anak kembung itu bocah main di kali kanyut. Makan air lo doyan anak kembung. Enak juga tuh ya. Anak kembung doyan. Apa gigi? Begini maksud gua. Apa begini? Lah nyebut begini begigi. Ngomong-ngomong kita kerja mendingan yuk. Sekarang begini Lot. Di zaman sekarang ini persaingan hidup usaha memang udah kita bersaing. Sekarang kita narik beca, udah ketinggalan zaman. Ojek banyak, apalagi angkot. Tukar profesi kita sekarang. Gue sebenarnya ada yang ngadain kerjaan. Cuman murah gajinya. Gak apa-apa, yang penting pindah profesi. Gajinya bukan bulanan, mingguan. Gak jadi soal, yang penting ada urusannya. Seminggu 5 juta. Buset. Lu mau enggak? Itu mah bukan mahal lagi lo, lebih mahal. Kerjanya di ini, di Ramayana. Ngeluarin barang. Mau. Maksudnya dari toko dikeluarin keluar gitu? Bukan. Kan banyak orang belanja sih. Maksudnya barang bagaimana nih? Ngeluarin barang dong, kan orang banyak keluar masuk. Oh jelas namanya toko. Yang belanja? Asal orang keluar dari toko, lu keluarin tuh barang. Asal orang keluar, keluarin barang. Lu mah bener-bener gila, Lot. Pantas banget, Pak. Mana dari pagi jam 7 udah telanjang aja. Iya, kau yang lihat perempuan, kau yang lagi. Saudaraku. Enteng itu kerjaan, kan? Lu doyan ini enggak? Bangsa pisang-pisang gitu. Itu demi kesehatan, kata dokter. Kalau gua pisang... Pisang nangka gue doyan, pisang raja paling kopi. Yang gue gak makan, Ambon, lu doyan Ambon. Ambon lumut tapi lagi enak man. Pisang itu mah pisang Ambon. Ambon. Yang kuning buahnya. Pisang, Ambon. Ambon mana? Ambon orang hitam. Yang kayak negro, lu makan mau makan Ambon. No ada no orang Ambon no. Yang pakai ini Ambon lu mah. Mau kemana? Siapa? Sekarang gini ya, kalau emang lu mengajak kita narik, mau udah gua. Kita kemana nariknya? Nah iya, borongan biasa beca mah. Ntar gua tanya bini gua, ma? Mama? Mama? Iya papa. Tuh. Ya dibangun tukang beca be, mama, papa. Mama, papa. Gue mau mama ke gue metelan kok bini-bini gue. Oh itu orang. Ya, ngapa ya, papa? Bolot geli amat ya. Oh itu. Kayak gue gak nyari ini, gue nyari gelas aqua. Gue nyari gelas aqua. Ma di sana banyak ma. Buset nari gelas aqua doang pakai pancong itu. Manggilnya mama, papa. Lah biarin mulut-mulut dia. Lu gue mau jalan-jalan duluan, gue mau ada urusan bini gue dulu. Ya, gila, jalan dong sana. Ngapain itu kasak kusuk baik? Ngapa sih kasak kusuk baik? Ngapa? Kayaknya gue narik lama nih pulang. Lah, emang ngapa? Biasa gue pulang tiap hari. Ya kalau ada muatan, kalau kagak. Udah jangan pakai alasan bang. Tuh matanya lagi tangkep sono baik. Emang lagunya begitu. Bulat kagak mau pergi lagi dah. Jangan suka ngebohong baik. Lampu matiin kayak dulu. Mengapain? Pak gue terlalu menyium nih. Papiran, cuma dia mah jangan berontak apa-apa. Begitu dikit ngebes. Ngapa? Komplak. Emang gigi gue bling pecah pelot. Ya udah kalau gitu doain ya. Ya. Laki mau usaha. Ya bang. Belajar. Kalau laki mau berangkat usaha di rumah belajar sholat, mohon kepada Allah supaya laki saya selamat dapat ya rezeki. Begitu jadi bini yang setia mah. Ya, ya dia mah bini lu mau nggak usah pakai diajarin lu aja ngegablek pikiran. Bulat ini kayak bapak gua ya. Ya. Ya udah bang, ya. Keburu siang. Kita ya, ya, kagak ya, dapat okay muatan lagi. Ya. Nyamperkan teman dulu. Iya bang, saya tunggu di rumah ya. Tuh temannya tuh. Nanya.